matang kong jalani, saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Sionona, beta sen bisa cinta perane. Ada rasa sayang, beta pun hati ini parnona. Lama katong jalani, saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Sionona, beta seng bisa cinta par ane. Sayang, beta mati rasa nona. Cinta yang beta kasih cuma pelari yang semata, seng bisa hilang rasa. Cinta yang dolo tetap masih ada, seng bisa kasih sama persenona, biar waktu yang bicara. Sionona, beta mati rasa, seng ada rasa cinta, kasih sayang par ane. Sionona, beta kasih sama persenona, biar waktu yang bicara. Sionona, beta mati rasa, seng ada rasa cinta, kasih sayang par ane. Sana nang sama persen nona. Biar waktu yang bicara. Jangan.